Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani termasuk sahabat pilihan, dan kita sebutkan sahabat yang memiliki keberanian yang melebihi atau yang berbeda dari keberanian para sahabat yang lain. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, keberanian beliau adalah dikala beliau bertemu dengan pembesar Persia, yaitu siapa namanya? Kisra ya. Nama aslinya Yazdajur ya. Yazdajur ya. Yang tidak lain adalah Kisra atau pemimpin dari kerajaan Persia pada waktu itu. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil kemarin berkaitan dengan dialog antara Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dengan Yazdajur ya. Ketika Kisra itu meredahkan dan meremehkan kaum muslimin. Ya, kalau kalian datang kemari mau cari makan gampang, kami cukupi semua kebutuhanmu ya, atau ketubuhan kalian. Begitu merendahkan Kisra itu kepada kaum muslimin, seolah-olah orang Islam itu hanya minta dan urusan perut saja. Dan itu juga pernah dahulu diucapkan oleh dedengkot orang munafik ketika menuduh dan tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya ma ra'aitu apa namanya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ma ra'ainal qura'una ya ma ra'aina qura'ana arghabu butunan wa akdzabu alsinan wa ajbanu indal liqa. Tidak kita lihat dari ulama-ulama kita ya, dari para pembaca Quran itu, kecuali mereka itu orang yang memikirkan masalah perut saja. Kemudian mereka itu suka berdusta dan pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ucapan ini disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang ditujukan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini kan tuduhan yang keji, menghina, melecehkan Rasulullah SAW. Ya, tentu ucapan itu ya tidak layak, dan bahkan dari ucapan itu kemudian juga menjadi sebuah syariat setelah itu, tidak bolehnya seseorang itu mengolok-olok atau merendahkan Rasulullah, merendahkan Allah, merendahkan ayat-ayatnya, atau mengolok-olok atau menistakan Allah dan Rasulnya atau Al-Quran juga ya. Itu sudah akhirnya menjadi sebuah aturan. Kalau kalian katakan itu, laqad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadziru, tidak usah kalian minta maaf, karena hakikatnya kalian ya kufur ya, atau telah keluar dari agama Islam setelah sebelumnya kalian beragama Islam. Benak-benak atau bibit-bibit itu ya, masih ada di apa namanya, orang-orang kafir ya, termasuk pembesar Persia yaitu Kisra, yang juga sama melecehkan kaum muslimin. Ini orang datang karena kelaparan aja, menuduh seperti itu padahal bukan. Tentu jelas tuduhan yang sangat keji dan tuduhan yang tidak berdasar. Maka jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah ya, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani sebagai juru bicara pada waktu itu menyampaikan semua yang menyampaikan semua kepada Kisra, tujuan kemari ya, untuk kemudian mengajak mereka masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam ya harus bayar jizyah, kalau gak mau ya sudah berarti kita akan perang ya. Jawaban Al-Muqarrin bin Muzani itu, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani itu kemudian membuat Kisra semakin marah. Lalu kemudian dia mengatakan ya, Kisra itu mengatakan faradda alaihi rajulun minal wafdi raddan ash'ala nara ghadabihi min jadidin faqala laula anna ar-rusula la tuqtalu laqattaltukum. Ya, kalau seandainya kalian ini bukan utusan, kalau kalian ini bukan delegasi dan tidak ada, dan kalau tidak ada larangan bolehnya membunuh delegasi, maka saya akan bunuh kalian sekarang juga. Dan ini sudah menjadi sebuah kesepakatan, dan hari ini mungkin juga masih ada kesepakatan itu. Kalau ada orang mengirimkan delegasi, maka delegasi itu tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh berarti di situ mengajak perang. Ya. Maka rombongan yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dengan lantang dan berani menjawab itu, Kisra pun tidak berani membunuh karena kalian ada delegasi, utusan. Dibiarkan disuruh keluar kembali ya, kepada kaum muslimin. Lalu Kisra mengatakan kumu falaysa lakum syai'un indi. Kalau gitu pergilah kalian dan ya tidak ada urusannya dengan saya. Artinya apa? Saya tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Wa akhbiru qa'idakum anni mursilun ilaihi rustum. Kisra mengancam. Ya, apa ancamannya? Kabarkan kepada pemimpin kalian bahwa sebentar lagi saya akan mengirimkan Rustum, ya, panglimanya Persia yang sangat disegani itu. Jadi Kisra enggak turun tangan, dia ngurus panglimanya. Hatta yadfinahu wa yadfinakum na'an fi khandaqil Qadisiyah. Saya akan mengirimkan pasukan yang jumlahnya sangat besar bersama Rustum agar kalian kemudian ditanam, atau kalian kemudian akan dikubur ya. Kalian akan dikubur di paritnya Al-Qadisiyah nanti. Ya. Tsumma amara fa'utiyalahu bihimli turabin wa qala lirijalihi hamiluhu ala ashrafin haula'i wa suquhu amamakum ala mar'an minan nas hatta yakhruja min abwabi 'asimati mulkina. Ya, lalu kemudian Kisra memerintahkan kepada ajudannya untuk mengambil tanah dari tanah Persia itu, kemudian suruh dibawa tanah itu dan tolong nanti berikan kepada orang yang paling tua atau orang yang dihormati di antara kaum muslimin itu. Faqalu li wafdi man asrafukum, lalu kemudian ajudannya Kisra itu mengatakan siapa di antara kalian, bertanya kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang paling kalian hormati. Maka kemudian ada sahabat Asim bin Umar dan kemudian tanah itu diberikan kepadanya. Sambil kemudian kaum muslimin ini dikawal ketat ya oleh pasukan dan ajudan Kisra itu sampai betul-betul keluar dari kota Al-Madain dari kerajaan Persia dengan membawa tanah itu. Dan jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, ketika kemudian kaum muslimin keluar dari Madain, keluar dari kota Madain yang di situ pusat pemerintahan Persia pada waktu itu, lalu kemudian mereka memberikan kabar gembira kepada panglima kaum muslimin pada waktu itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menunggu di luar dan tadi ancaman Kisra itu tidak disampaikan. Itu hanya ya seperti anak kecil yang teriak-teriak saja. Tidak dianggap oleh kaum muslimin. Bahkan justru apa? Kaum muslimin mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dari hasil negosiasi itu, hasil perundingan itu, dengan mengatakan wabasyarahu bi annallaha sayaftahu 'alal muslimina diyarul fursi wa yumallikuhum turaba ardihim. Lalu kemudian delegasi ini yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani mengatakan wahai panglima kami Sa'ad bin Abi Waqqas, ya telah datang kabar gembira kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita dan akan merebut, ya, dan akan merebut, dan kita akan menaklukkan Persia, dan kita akan kuasai semua tanah yang ada di Persia itu. Ya. Dan itulah yang tertanam pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ditekan, semakin ditekan, Pak. Ya, oke, okay, kalau begitu. Bukan semakin ditekan, bukan semakin takut, tapi semakin membusungkan dada. Isyhadu bi anni muslim. Saksikan bahwa saya seorang muslim. Mau kalian tekan, enggak takut. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya begitu. Ya, jamaah sekalian wahai rahimakumullah. Ya, ancaman Kisra tidak sama sekali disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan tadi. Ya, kita sudah merasakan kemenangan itu ada di kita, dan ini juga penting jamaah sekalian wahai rahimakumullah untuk kemudian menumbuhkan keberanian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sama juga dengan ketika Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat pada waktu itu di saat perang Badar yang pertama, yang itu juga dirasakan oleh para sahabat. Mereka takut karena itu perang yang pertama, berhadapan langsung dengan musuhnya, dengan jumlah yang terbatas, dengan kekuatan yang terbatas, menghadapi pasukan yang cukup besar dengan kekuatan dan persenjataan yang lengkap. Secara manusiawi, fitrah seorang manusia, ya, ada rasa takut untuk bertemu dengan mereka. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan semangat. Ini pentingnya seorang panglima, ya, juga pentingnya kaum muslimin itu lebih sering untuk memberikan kabar-kabar gembira dibanding menyebarkan berita-berita dari musuh-musuh Islam yang membuat ciut nyalinya kaum muslimin, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, di saat perang Badar itu, ya, majulah kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepadaku bahwa Allah akan memberikan kemenangan dari dua kelompok ini. Artinya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita kaum muslimin. Bahkan Rasulullah mengatakan fa inni raaitu masari alqaumi, dan saya melihat, ya, di mana pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar Quraisy itu akan terbunuh dalam perang Badar. Bahkan dalam perang Badar itu ketika Rasulullah melihat-lihat di sekitar medan Badar itu, melihat di sini nanti Abu Jahal meninggal, di sini nanti, ya, Syu'bah bin Rabi' akan terbunuh, di sini nanti Umayyah bin Khalaf akan terbunuh. Ini membuat kemudian para sahabat semakin kokoh, semakin teguh mereka, dan semakin kuat, dan membesarkan hati para sahabat untuk menghilangkan rasa takut mereka. Sama juga dengan ini tadi, dan itu sering dilakukan oleh para panglima-panglima kaum muslimin dengan memberikan kabar-kabar gembira, lebih banyak memberikan kabar gembira dibanding dengan berita-berita yang menyiutkan dan, ya, menyiutkan nyali kaum muslimin. Ya. Maka kalau ada yang baik-baik itu sebarkan saja, yang jelek udahlah nggak usah dipendingnya, hapus, ya. Ya, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, Allah akan menurunkan malaikatnya, kabarkan kepada kaum muslimin. Ketika Nu'man bin Muqarin al-Muzani bertemu dengan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab tetap di Madinah, mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima dalam perang itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuk sahabat kita yang mulia ini, ya, Nu'man bin Muqarin al-Muzani sebagai jubir dan, ya, orang yang bernegosiasi dengan Kisra. Jadi untuk menghadapi pemimpin musuh itu tidak perlu khalifah. Lihat bagaimana izzatul muslimin. Lihat bagaimana kaum muslimin memiliki kehormatan. Tidak perlu untuk bertemu dengan pemimpin kafir itu harus didatangkan Umar bin Khattab, tidak penting. Datangkan saja sahabat. Panglima perang pun tidak turun. Hanya seorang sahabat yang mulia tadi, An-Nu'man bin Muqarin al-Muzani, itu cukup beliau yang kemudian ahli negosiasi, beliau yang kemudian layak untuk bertemu Kisra, karena sejatinya bahwa Nu'man bin Muqarin al-Muzani juga, ya, seorang pemimpin kabilah yang bersamanya 400 orang masuk Islam di tangan beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, luar biasa. Jadi ibaratnya apa? Rendahkan mereka itu dengan dikirimkan bukan panglima, seorang delegasi saja, ya, negosiator saja. Ya, tidak perlu sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi aslinya enggak tahu itu siapa? Kisra juga enggak tahu siapa sih sebenarnya pemimpin aslinya. Ya, ada Sa'ad bin Waqaf tadi di belakang Sa'ad bin Abi Waqaf ada khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Dan di setiap peristiwa, setiap kejadian dari perjalanan kehidupan sahabat ini syarat dengan hikmah dan pelajaran bagi kita kaum muslimin, dan itu bisa kita ambil hikmah dan pelajaran itu dalam kehidupan kita saat ini atau di hari ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Summa waqa'at ma'rakatul Qadisiyah, maka terjadilah apa yang terjadi yaitu perang Al-Qadisiyah. Ya. Tahun ke-15 Hijriah kalau tidak salah. Waqtadzal Khandaqu bidusatsil alafil qatla. Dan ternyata betul mereka juga membuat parit orang Persia itu. Dan itu strategi yang mereka lakukan seperti yang dahulu juga diusulkan Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi dari Persia yang mengusulkan kepada Rasulullah strategi perang yang sering dilakukan oleh Persia itu mereka membuat parit. Lebih baik banyak bertahan tidak menyerang. Maka strategi itu juga diambil oleh kaum muslimin dalam perang Khandaq. Ya. Tahun ke-5 Hijriah. Itu ya, mereka bikin parit sendiri dan ternyata apa? Parit-parit yang mereka buat sendiri itu penuh dengan jasad-jasad atau mayat-mayat jusasil ala fil qatla, ribuan ya mayat. Walakinnahum lam yakunu min jundil muslimin, tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai saudaraku, bahwa mayat-mayat yang ada di parit-parit Qadisiyah itu bukan mayat jenazah dari kaum muslimin. Wa innama kanu min junudi Kisra, tapi sebagian besar itu dari pasukan-pasukannya, ya mayat-mayat itu dari pasukannya Kisra. Ya. Jadi mereka yang terbunuh lebih banyak. Dari 2000 atau aldas 2000 250-an ribu itu 30 ribu dari mereka. Kaum muslimin hanya kurang dari 4 ribu yang syahid dalam perang Al-Qadisiyah. Ya. Banyak pak, 30 ribu. Maka disebut alaf, ribuan. Ya, dan itulah ya apa namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Dalam perjalanan ini juga kita belajar. Pada paragraf berikutnya dari buku ini, lam yastakin al-fursu li hazimatil Qadisiyah. Orang-orang Persia itu tidak tenang dengan kekalahan mereka dalam perang Al-Qadisiyah. Dan itu sama dengan kisah dalam perang Badar. Mereka kalah, orang Quraisy, mereka juga tidak tenang dengan kekalahan itu, merasa dihina. Maksud kami bangsa Quraisy yang dihormati kalah dengan orang kaum muslimin yang baru datang, ibaratnya yang baru kemarin 23 tahun atau bahkan bukan 23 tahun 14 tahun ya, keberadaannya dari utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berusaha untuk kemudian memberikan balasan, membalas kekalahan itu, sama dengan orang-orang Persia ini. Mereka juga ya merasa dihina karena mereka kalah dalam perang Al-Qadisiyah, lalu kemudian mereka berencana untuk membalas kekalahan itu. Fajama'u jumu'ahum. Lalu orang-orang Persia itu mengumpulkan ya semua yang dari tenaga yang tersisa, dari jumlah penduduk mereka yang tersisa dikumpulkan semua. Wajayyasu juyushahum hatta iktamala lahum mi'atun wa khamsuna alfan min asyidda'il muqatilin. Lalu sampailah terkumpul 150 ribu ya dari pasukan-pasukan Persia yang siap untuk ya membalas kekalahan mereka dalam perang Al-Qadisiyah. Mi'atun wa khamsuna alf, 150 ribu. Jamaskan bahagia rahimakumullah. Falamma waqa'al faruqu ala akhbari hadzal hasyadil azim. Ketika Umar bin Khattab di kota Madinah mendengar bahwa Persia sudah menyiapkan 150 ribu sebagai balasan Dan itu seperti hal seperti ini bisa kita lihat sampai detik hari ini. Ketika musuh-musuh Islam itu merasa kalah, mereka akan buat tandingan lagi. Seperti itu. Dan itu ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, kemudian datang perang Uhud, juga dalam perang Al-Qadisiyah ini, orang Persia mereka tidak terima, lalu kemudian mereka ingin membalas lagi. Pokoknya kumpulkan semua. Tapi jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah, kita kaum muslimin itu berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjunallaha ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Jadi Allah juga mengabarkan kepada kita. Kalau kita sakit karena sabetan pedang, kalau kita sakit karena kena panah, kalau kita sakit karena dalam perang itu harus panas dan lain sebagainya, mereka juga sama seperti yang kalian rasakan. Tapi apa bedanya? Watarjunallaha mala yarjun. Dan kalian mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka harapkan. Itulah yang kemudian tertanam dalam sanubari setiap muslim. Kita berjuang bukan karena dunia yang fana ini, tapi kita berjuang untuk mendapatkan ridho dari Allah dan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi dengan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Jadi beda pak, ya jamaah sekalian, bapak ibu yang kami hormati, beda apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam itu beda. Niatnya sudah beda, ya ketulusan hatinya itu beda. Tidak perlu kaum muslimin itu dibayar untuk membela Islam, bahkan akan mengeluarkan harta yang mereka miliki untuk membela Islam. Ya. Tapi kalau niatnya karena cari dunia itu bisa ribet karena nggak dikasih duit kan gitu. Bisa rame itu. Ya. Sepakatannya berapa ratus ribu gitu nggak dikasih ya sudah. Karena tujuannya itu. Ya. Dan sangat rugi sekali kalau kita mengharapkan surga hanya dibalas dengan uang 500 ribu, itu sangat hina. Oh ya. Lebih dari itu, surga itu ya, harus didapatkan dengan perjuangan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong jadi 500 ribu nih apa hubungannya nih Pak ya? Udah yang penting makan roti sama minum aja. Silakan Pak ya. Ya. Jelaskan bahagia rahimakumullah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum melihat itu, ala kita ingin mengambil pelajaran dalam setiap perjalanan mereka itu. Mereka yang kalah itu tidak akan tinggal diam, dan kita harus yakini itu. Mereka akan membuat strategi bagaimana cara mengalahkan kaum muslimin. Sama juga dengan Persia. Jadi itu bisa kita ambil pelajaran di hari ini. Ya. Dan Umar bin Khattab mendengar itu, 150 ribu itu yang sudah disiapkan itu sampai di telinga Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab azama ala ayyam dhiya ila muwajahati hadzal khatril kabir bi nafsihi. Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin, merasa bertanggung jawab. Walaupun kaum muslimin sudah mengalami kemenangan dan Persia menyiapkan 150 ribu dengan pasukan siap mati, ya. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanggung jawab dan berazam untuk beliau turun sendiri menghadapi mereka. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya, yang akan turun adalah Umar bin Khattab. Setan pun ketemu lari pak. Ya. Orang yang sangat soleh, orang yang sangat pemberani, orang yang disegani. Ibaratnya satu Umar bin Khattab itu mungkin 100 musuh bisa kalah. Ya. Jangankan Umar, orang yang di levelnya, di bawahnya level Umar dalam arti gitu ya. Ada Khalid bin Walid saja itu luar biasa pemberaninya. Apalagi kalau yang turun Umar bin Khattab. Ya. Ya, tinta emas sejarah Islam mencatat ya keberanian sahabat yang mulia ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Walakinna, akan tetapi jamaah sekalian, wujuhal muslimina thanawu an dhalik. Tapi apa kaum muslimin yang ada di Madinah mengatakan, ya amirul mu'minin, tidak perlu engkau yang turun. Ya. Wa asyaru alaihi ayyursila qa'idan yu'tamadu alaihi fi mithri hadhal amril jalil. Lalu kemudian kaum muslimin yang ada di kota Madinah bermusyawarah dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan, cukup dikirimkan seorang panglima, sang pemberani yang bisa mengalahkan jumlah 150 ribu ini. Ya. Faqala Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Ashiru alayya bi rajulin la uwalliyahu dzalika tsaghri. Tolong kasih masukan kepadaku, siapakah yang cocok dari kaum muslimin yang layak untuk menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima untuk menghadapi 150 ribu pasukan dari Persia itu. Faqalu, lalu kemudian kaum muslimin mengatakan, ya karena jumlahnya banyak jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah, ya bisa 30-an ribu lebih atau bahkan sampai 50 ribu dari sekian sahabat yang ada, cari satu dari 50 ribu pak, gimana tuh yang kira-kira layak, tapi yang jelas bukan Umar bin Khattab gitu. Nanti ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat kita juga An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani, ada Usamah bin Zaid, banyak panglima-panglima muslim pada waktu itu yang layak untuk dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka sahabat, ya mereka tidak mau mengusulkan, walaupun Umar meminta, mereka mengatakan, anta a'lamu bijundika ya Amirul Mukminin. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah ketika bermusyawarah itu, para sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau orang yang lebih tahu siapa panglima di antara panglima-panglimamu yang layak untuk kemudian melawan dan menghadang 150 ribu pasukan dari Persia itu. Ya. Faqala, lalu kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la uwalliyanna ala jundil muslimina rajulan yakunu idzal taqal jam'ani asbaqa minal asinnati huwa An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah saya akan tunjuk panglima untuk memimpin pasukan kaum muslimin yang orang ini kalau ketemu dengan musuh dia lebih sigap, lebih berani dibandingkan usia yang beliau miliki. Walaupun tua, tapi ketika bertemu musuh seperti anak muda. Jangan kayak anak muda ketemu musuh kayak orang tua, ini repot ini. Nanti aja dulu Mas, silakan Mas. Sini gimana ini? Karena An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dalam usia yang sudah di atas 50-an tahun. Tapi kata Umar bin Khattab, walaupun dia tua, tetapi lebih kecekatan beliau seperti anak muda. Maka Umar bin Khattab memilih sahabat An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, sahabat kita ini ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan kaum muslimin menghadapi 150 ribu itu. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, di sini juga pentingnya seorang pemimpin, apalagi khalifah seperti Umar bin Khattab ini, faham betul siapa yang layak untuk kemudian memimpin pasukan ini. Dari sekian ribu sahabat, mungkin dipersempit ada ratusan panglima yang sudah biasa memimpin. Dari ratusan ini memilih satu itu kan sulit, semuanya sama. Tapi Umar bin Khattab itu beliau luar biasa, ya, dan sangat luar biasa ketika memilih pasukan itu tidak salah, ketika memilih panglima itu tidak pernah salah, ya, karena hampir setiap hari bertemu di kota Madinah, setiap hari bermuamalah, setiap hari tahu kelemahan dan kekurangan rakyatnya, panglimanya, pasukannya. Dan ini juga menunjukkan kecerdasan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam memilih panglima yang layak menghadapi 150 ribu itu. Sama juga dengan ketika beliau memilih sahabat pertama dalam buku ini yang berapa tahun yang lalu kita mulai membahas ini. Masih ingat sahabat yang menjadi gubernur di Hems? ya dulu gak ingat, sekarang lupa ya. Namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi itu ya. Yang cukup menarik itu Sa'id bin Amir Al-Jumahi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Hems. Ya kemudian rakyatnya protes karena dia tidak mau menemui rakyatnya kecuali setelah waktu duha, tidak mau menemui rakyatnya di malam hari. Karena Umar tidak mau seudon kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi itu. Pasti gak mungkin ini, tuduhan rakyat mesti salah. Saya percaya kepada Sa'id. Dan ternyata betul, ketika di hadapan rakyatnya semua diprotes begitu, dengan hati yang tulus dan dengan mendahulukan husnudzon kepada apa gubernur yang ditunjuk sendiri oleh Umar bin Khattab, gak mungkin, mustahil. Dalam hati beliau mustahil Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini tidak amanah. Ternyata betul jawabannya semua dipatahkan oleh Sa'id bin Amir. Beliau tidak keluar di waktu duha kecuali, kenapa? Karena dia harus menumbuk makanan terlebih dahulu untuk anak dan istrinya, baru beliau setelah itu melayani umatnya. Tidak mau menerima rakyat di malam hari, karena apa? Siang hari cukup untuk rakyatnya, malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan sekali beliau tidak keluar. Kenapa? Karena yang beliau pakai hanya satu baju itu, dan satu bulan sekali dicuci sampai nunggu kering baru keluar lagi ketemu dengan rakyatnya. Subhanallah. Itu kecerdasan Umar bin Khattab sebagai khalifah dalam memilih pemimpin pun tidak sembarangan. Pemimpin yang betul-betul wara. Wara itu tidak cinta dunia dan lebih mendahulukan kehidupan akhirat. Susah cari pemimpin yang kayak gitu. Selalu suri tauladan bagi rakyatnya. Ya. Ya kalau kita kan enggak jadi pemimpin, siang kuliah, malam juga tidur terus gitu. Ya kayak saya juga begitu, sama aja ya. Ya pokoknya sama aja gitu. Ya. Ya enggak? Malam ya gitulah. Ya, ini pemimpin luar biasa. Jarang ada pemimpin berdiri di malam hari jam 2 malam salat tahajud. Ya, bahkan kadang-kadang pemimpin enggak pernah subuhan, salat aja enggak. Ini repot lagi nih, gimana ini? Ya, jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Ala kulli hal, kemudian para sahabat mengatakan huwa laha, betul ya Amirul Mukminin, kami setuju engkau telah memilih orang yang tepat, yaitu Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Fakataba ilaihi yaqul, karena jarak antara Madinah dengan Irak kan jauh ya. Ya, ribuan kilo jalan yang kau lalui kan gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab di kota Madinah menulis surat. Fakataba ilaihi yaqul min, ini surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab. Min Abdullahi Umar bin Al-Khattabi ila Nu'man bin Muqarrin. Ya. Walaupun Umar bin Khattab itu oleh kaum muslimin, oleh sahabat dikatakan wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin. Kan berat, Pak. Bukan pemimpin negara Madinah, bukan pemimpin negara Mekah, bukan pemimpin negara mana? Syam, bukan, tapi pemimpin seluruh kaum muslimin. Jadi dimanapun kaum muslimin berada, pemimpinnya adalah Umar bin Khattab. Ya. Beliau dipanggil dengan ucapan seperti itu. Tapi ketika beliau menulis surat sendiri, kita lihat beliau mengatakan min Abdillahi Umar bin Khattabi ila Nu'man bin Muqarrin, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Enggak bangga dengan jabatan dunia, Mas. Dari Bapak Ketua Rumah Tangga. Enggak ngopo gitu ya. Dari Bapak Kepala Rumah saya sendiri gitu kan, enggak penting gitu. Ya. Padahal beliau layak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala layak untuk kemudian menulis diri beliau dengan mengatakan min amiril mu'minin. Umar bin Khattab layak itu, karena beliau sudah dibaiat, kaum muslimin sudah sepakat bahwa beliau menjadi khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Tapi apa tidak beliau mengajarkan kepada kita, ketika untuk dirinya sendiri jangan pernah bawa masalah dunia. Profesor, doktor, doktorandus DRS, insinyur, SS, MSI, SSS, tulis semua. Biasa aja, Pak. Gelar dunia itu, Pak, gitu kan. Tulis saja dari saya Abdullah, dari hamba Allah Umar bin Khattab. sederhana. Ngapain juga membawa nama itu, kadang-kadang juga menjadi pengganjal masuk surga kan gitu. Iya enggak? Karena kalau ada riaknya, wah itu bahaya gitu. Luar biasa. Kita belajar dari keteladanan Umar bin Khattab, kesederhanaan beliau, min abdillahi, dari hamba Allah, tidak ada gelar apapun. Ya. Apa isinya? Amma ba'du. Fa innahu balagoni anna jumu'an minal a'ajimi kathiratan qad jama'u lakum bimadinati nahwan. Fa idza ataka kitabi hadza fasir bi amrillahi bi aunillahi wa bi nasrillahi biman ma'aka minal muslimin wala tuti'uhum wa'ran fatu'dhiyahum fa inna rajulan wahidan minal muslimina ahabbu ilayya min mi'ati alfi dinarin wassalamu alaik. Tegas, lugas, tepat sasaran, tidak bertele-tele. Sudah paham kan tadi suratnya ya? Saya kira tidak perlu terjemahkan. Ya. Ya. Ini Darmawan kasihan, apa ngomong apa ini ustaznya. Amma ba'du. Fa innahu balagani anna jumu'an minal a'ajim kathiratan qad jama'u lakum bi madinati nahwan. Telah sampai kabar kepadaku, ada jumlah pasukan yang sangat besar. Maksudnya adalah 150 ribu dari orang Persia itu tadi. Mereka telah berkumpul di kota Nahwan, salah satu kota di Irak. Fa idza ataka kitabi, kalau surat ini sudah sampai kepadamu, ya kan perjalanan jauh nih. Dan sudah umum ya di zaman itu ada sahabat-sahabat yang memang ahli mengirimkan surat, menembus apa luasnya padang pasir, ya. Tidak ada GPS, tidak ada tanda kanan kiri. Sampai mereka ya, sudah terbiasa mereka. Dan melewati padang pasir itu lebih susah daripada lewat ring road utara ya. Lagi coba bang jelas pasir, kalau itu kan bisa kuda itu bisa apa? Ya namanya juga pasir. Kalau kita jalan di pasir kan kaki masuk bisa setengah betis, bisa sampai lutut dan segala macam. Ya. Tantangannya begitu berat. Ya. Kalau datang suratku ini kepadamu, lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan fasir, maka segeralah untuk bergerak, atau segeralah pergi atau bergerak bi amrillah, dengan ketetapan dari Allah, wa bi aunillah, dengan mengharap pertolongan dari Allah, wa bi nasrillah, dan dengan mengharap ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, biman ma'aka minal muslimin, dengan jumlah pasukan yang kaum muslimin yang ada bersamamu sekarang. Artinya apa? Umar bin Khattab mengatakan, kalau surat ini sudah kau baca, segera datang pergi ke Nahwan dengan jumlah pasukan yang ada bersamamu. Dan bagaimana jamaah sekalian, disinilah pentingnya menanamkan keimanan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab tidak mengatakan dengan perintahku, dengan semua pertolonganku, dengan doaku. Enggak. Apa? Umar bin Khattab juga manusia biasa. Kita semua juga manusia biasa. Menanamkan kepada panglima perang An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani untuk benar-benar memohon dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amrillahi, dan itu ditegaskan tiga kalimat. Bi amrillahi wa bi aunillahi wa bi nasrillah. Ibaratnya semuanya, intinya cuma mana satu, yaitu penegasan. Hanya bersandar memohon kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon pertolongan hanya, atau memohon kemenangan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kayak gini, Pak, rasanya dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Luar biasa. Gak mikir, nah terus ini bekalnya gimana, Pak? Gak ada pertanyaan itu jamaah sekalian. ini senjata tinggal sedikit, tidak ada pertanyaan itu. Kami sudah capek, kemarin sudah menang, udah gak usah lah, gak usah dilawan, gak ada pertanyaan itu. Bayangkan, habis perang menang melawan dalam Qadisiyah, mereka kalah, mereka menyiapkan pasukan di Nahawan, baru jalan mau pulang ke Madinah, disuruh kembali lagi. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Allah, maka tidak mungkin jamaah sekalian. Dan menyadarkan betul bahwa kebahagiaan yang hakiki itu dengan cara itu tadi, mengharapkan ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga akan meninggal. Maka lebih baik kita meninggal dengan membela agama ini. Betul enggak? Ada yang mau enggak meninggal di sini, Pak? Mau protes, mau kirim surat kemana, tetap semua kita akan meninggal semua. Tapi meninggal dengan kemuliaan membela agama ini, itu tentu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah selanjutnya jemaah sekalian? Adzan sudah berkumandang, maka kita pending kisah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.